ngegungaken wong loro li sayyidihima maring gustine wong loro. Jadi dia ini akan mendapatkan apa namanya siksaan dari Allah SWT dengan siksaan yang pedih karena dia ini terlalu berani terlalu berani kepada tuannya atau majikannya begitu. Dan juga dia ini tidak mau mengagungkan kepada majikannya. Demikian juga orang yang bodoh atau orang yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkannya, ini orang dinilai sebagai orang yang sangat berani kepada Tuhan. Dan orang ini tidak mau mengagungkan kepada Tuhan. Padahal dia menyadari bahwa dirinya itu adalah selaku hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahdar mongko wedya sira antakuna yen to ana sira ana iku ahadar rajulaini salah suwijine wong lanang loro almas umaini kang den ala akan karone. Hendaklah anda janganlah anda termasuk salah seorang daripada dua orang ini, yaitu orang yang bodoh sehingga dia itu celaka karena kebodohannya, dan juga orang yang pandai, orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Ini jangan sampai, fahdar, takutlah anda katanya. Sebab orang ini jelas ditelah al-mas'ubaini, yaitu al-jahil alladzi la yata'allam, yaitu orang yang bodoh yang tidak mau belajar, awil alim alladzi la ya'mal, atau orang alim tapi tidak mau beramal. Begitu. Jadi jangan sampai kita termasuk salah satu daripada kedua orang ini. Kalau kita termasuk salah satu daripada kedua orang ini, fatah lika mongko rusak siro ma'al halikina serta ni wong kang rusak-rusak kabe. Maka anda kalau begitu akan termasuk orang-orang yang hancur, orang-orang yang akan mendapatkan apa namanya murka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dari itu, watah sarolan rugi siro adunya ing dalam dunyo wal akhiratalan ing akhirat. Jadi kalau anda termasuk salah seorang daripada kedua orang ini, maka anda akan merugi dengan kerugian yang amat besar di dunia maupun di akhirat. Kalau orang rugi di dunia saja masih mungkin ada yang menolongnya, tapi kalau sudah rugi di akhirat tidak mungkin ada yang bisa menolongnya. Siapa yang akan menolong? Tidak ada. Itu kalau di akhirat. Kalau di dunia ini kita masih punya saudara banyak. Kalau rugi masalah dunia saja, saya kira masih banyak yang menolong, membantu. Kita punya teman-teman, punya saudara-saudara, masih bisa. Tapi kalau sudah di akhirat nanti, kita nafsi-nafsi, kita akan menanggung apa yang sudah pernah kita lakukan di dunia ini. Zalika huwal khusranul mubin. Dalika utai mengkono-mengkono tahsarat dunia wal akhirah, huwa ya dalik iku al khusronul mubin, rugi kang terang-terangan. Itulah yang dinamakan kerugian yang terang-terangan. Jadi rugi dunia dan rugi akhirat. Oleh karena itu, para kaum muslimin muslimat yang berbahagia, tidak ada jalan lain bagi kita ini kecuali marilah kita belajar, marilah kita mengaji, mempelajari apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa agama, yaitu agama Islam ini. Wa ammal ittisau fil ulumid diniyati. Anapun utawi gawe kajembaran fil ulumid diniyati ing dalam pira-pira ilmu kang bangsa agama. Adapun kita ini mempelajari ilmu-ilmu agama dengan secara luas dan mendalam. Anafiati kang manfaat. Wal iktisaru lan ngekehaken minha saking ulumid diniyah. Waziyadatu lan nambah-nambah muwi ala qadril hajati ingatasi kira-kirane hajat, kebutuhan. Fadhalika min a'bamil wasail ilallah. Maka utawi mengkono-mengkono iktisar iku min a'bamil wasail saking luweh agung-agunge lantaran ilallahi maring Gusti Allah. Dulu sudah pernah diterangkan bahwa menuntut ilmu agama ini yang diwajibkan tidak banyak. Jadi yang menyangkut yang wajib-wajib itu ya, tentang wajibnya sembahyang, wajibnya puasa, wajibnya zakat, wajibnya haji dan sebagainya tidak terlalu banyak begitu. Namun di sini diterangkan alangkah baiknya kalau orang itu memperdalam ilmu agama walaupun tidak diwajibkan, ya. Jadi seseorang yang memperdalam dan memperluas ilmu-ilmu agama yang pasti itu akan bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain, itu adalah suatu lantaran, perantara yang agung yang bisa menghubungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang itu ingin mendekatkan diri kepada Allah, dan insya Allah orang itu akan bisa sampai kepada Allah, tidak ada jalan lain kecuali memperdalam dan memperluas ilmu agama. Sebab ilmu agama itu banyak sekali, ya. Jadi kalau diperdalam, diperluas itu banyak sekali. Mungkin umur kita ini tidak cukup, ya, kalau kita akan menghabiskan ilmu-ilmu agama. Mungkin orang lain menilai bahwa ilmu agama itu sempit sekali. Orang yang tidak tahu bagaimanakah kedudukan ilmu-ilmu agama. Al-Quran itu nyatanya sampai sekarang, walaupun manusia sudah bisa menggali ilmu pengetahuan yang begitu tinggi, namun kalau membaca Al-Quran itu lebih banyak dibaca, maka akan lebih dalam isinya. Bagaikan orang yang terjun ke lautan, makin jauh ke tengah laut, maka kelihatannya lautan itu makin luas, makin dalam, bahkan tidak ada tepinya. Demikianlah Al-Quran. Begitu. Jadi ilmu agama itu jangan sampai disangka bahwa ilmu agama itu ilmu yang sempit sekali, tidak. Nah, memperdalam ilmu agama, memperluas ilmu agama merupakan suatu perantara yang agung dan bagus sekali untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa abdalil fadail lan luweh utamane pira-pira kautaman indallahi munggo Gusti Allah. Dan merupakan suatu keutamaan yang tinggi sekali nilainya di sisi Allah. Walakin tetapi ma'al ikhlasi serta ikhlas. Ya, sudah barang tentu kita mengaji itu harus didasari dengan niat yang ikhlas. Jangan sampai dicampur dengan niat-niat yang kurang baik, ya, yang tidak ikhlas. Liwajhillahi krono dzati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semata-mata orang menuntut ilmu agama khususnya itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi talabil ilmi ing dalam amrih ilmu. Wa ma'a mutalabatin nafsi lan serta murih nafsu bil amali kelawan nglakoni. Bima kelawan barang tak alama kang belajar sapa wong, ya. Di samping niatnya harus ikhlas karena Allah, menuntut ilmu ini pun harus disertai dengan memimpin nafsu kita ini diajak mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat. Begitu. Jadi di samping niatnya itu yang bagus, yang ikhlas, kemudian kita niat, ya, nafsu kita ini kita bimbing untuk mengamalkan agama, mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Sebab pada umumnya, ya, ilmu itu sebetulnya sudah sulit dipelajari, namun lebih sulit lagi yaitu mengamalkan ilmu itu, ya. Jadi kalau mempelajari ilmu itu sendiri sudah sulit, lebih sulit lagi yaitu kalau mengamalkan ilmu itu yang lebih berat, gitu. Maka di sini dikatakan wa ma'a mutalabatin nafsi bil amal. Jadi nafsu kita inilah yang kadang-kadang menyebabkan kita itu berat sekali melakukannya, begitu. Wa ta'limihi lan mulangaken ilmu li ibadillahi maring pira-pira kaulane Allah. Ya, nomor 3. Setelah kita itu niat menuntut ilmu tadi itu dengan ikhlas karena Allah. Yang kedua, kita membimbing nafsu kita diajak mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Kemudian yang ketiga, ilmu yang sudah kita dapatkan itu kita ajarkan, kita sampaikan kepada hamba Allah, kepada orang lain. Nah, sudah barang tentu, ya, kita sendiri dulu. Kalau kita sudah mengamalkan dengan baik, maka orang yang terdekat. Kalau suami punya istri, maka dia menyampaikan kepada istrinya. Kalau yang punya ilmu itu istri, maka wajib menyampaikan kepada suaminya. Kalau dia ini selaku orang tua, wajib menyampaikan kepada anak-anaknya. Kalau dia ini sebagai anggota masyarakat, maka anggota masyarakat yang terdekatlah yang wajib dia sampaikan ilmu itu kepada mereka. Begitu. Wa ta'limihi ibadillah. Li ibadillah. Jadi menyampaikan ilmu itu juga termasuk kewajiban bagi kita. Bahkan di dalam satu hadis ini diancam ya, orang yang punya ilmu tapi tidak mau menyampaikan kepada orang lain itu diancam. Ya uljima bilijamin minan nar, kata Nabi. Jadi man katama ilman ya, karena siapa yang menyimpan ilmu, artinya dia itu tidak mau menyampaikan pada orang lainnya, itu uljima. Dan mengamalkan mencari ilmu itu semuanya wajhallahi indabi Allah. Jadi kita harus mengharapkan semuanya itu mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala wadharul akhirata lan ingdeso akhirat. Maksudnya kita mengharapkan ridho Allah dan juga bahagia di negeri akhirat nanti. Jadi tidak ada lagi itu tujuannya. Watilkal martabatu utawi mengkono-mengkono derajat. Ya ya martabah iku alati derajat ala martabatin nubu'ah tali. Kang yang dini opo derajat martabatan nubuwati ing derajate kenabian. Ya. Jadi tingkatan yang semacam itu artinya kalau kita mempelajari ilmu agama ya, secara mendalam itu kita amalkan ilmu ini. Setelah kita amalkan kita sampaikan pada orang lain. Ini tingkatan yang seperti itu adalah tingkatan yang di bawah kenabian. Gitu. Jadi selisihnya dengan nabi itu tidak terlalu jauh begitu maksudnya. Ya. Jadi sesudah tingkatan nabi itu tingkatan orang-orang yang punya ilmu diamalkan dan diajarkan itu. Sampai ada satu kata-kata yang mengatakan barang siapa yang belajar ilmu, ya ma'an man ta'allama. Ya. Kemudian setelah belajar wa amila dan diamalkan ilmu itu. Kemudian wa 'allama dan diajarkan pada orang lain. Bahwa yud'a aziman fi malakuti samawat. Orang yang seperti itu dinamakan orang besar di kerajaan langit sana. Jadi di kerajaan langit sana Allah mengumumkan kepada para malaikat seluruhnya, inilah orang besar. Jadi orang besar di sisi Allah itu katanya ya, yaitu orang yang ta'allama belajar, kemudian wa'amila diamalkan, telah diamalkan wa'allama ya, di apa namanya? Wa'allama diajarkan kepada orang lain. Itu orang adalah orang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kalau begitu kita niat begitu ya. Ya kita belajar terus, jangan berhenti. Begitu tidak ada batasnya orang menuntut ilmunya sampai mati, sampai akhir hayat kita terus ngajinya. Kemudian setelah itu kita amalkan apa yang sudah kita dapat ini. Kemudian setelah itu kita sampaikan terutama kepada keluarga dulu, syukur kepada orang lain agar supaya kita ini dianggap orang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu sudah dianggap besar di sisi Allah, ya otomatis ini dianggap besar oleh seluruh makhluknya, terutama para malaikat begitu. Kalau orang itu hanya dianggap besar oleh manusia saja, sebetulnya itu bukan apa-apa ya. Tidak ada nilainya itu di sisi Allah. Belum tentu orang yang dianggap besar ini di sisi manusia itu dianggap besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang ini dianggap besar oleh Allah SWT, otomatis seluruh malaikat itu juga mengakui kebesaran orang itu karena semata-mata Allah yang menganggap besar orang ini. Jadi man ta'allama wa amila wa 'allama fahuwa yud'a aziman fi malakutis samawat. Gitu ya. Kalau tidak salah itu sebuah hadis. Watilkal martabatu hiya allati tali martabatan nubuwah. Jadi tingkatan tersebut adalah tingkatan di bawah tingkatan nabi, tingkatan kenabian. Wa jami'u maratibil mu'minin utawi kabehane pira-pira derajate wong mukmin iku anzalu luweh asor min hati dibang saking martabat. Ya. Seluruh tingkatan orang-orang mukmin itu masih di bawah tingkatan ini, ya, tingkatan orang yang punya ilmu diamalkan, diajarkan, ya. Jadi orang-orang mukmin seluruhnya itu punya tingkatan berapapun juga tingginya, itu masih di bawah tingkatan orang yang punya ilmu, diamalkan, diajarkan ini. Jadi anzalu minha. Apa sebabnya? Fa'innal ulama al-amilin, karena setune para ulama kang podo ngelakoni ilmuni, humul wasitatu baina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu wong-wong sing dadi perantara baina Rasulillah antarani Rasulullah wa bainal muslimina lan antarani wong Islam kabeh. Sebab para ulama-ulama yang al-amilin, orang-orang yang punya ilmu pengetahuan dan diamalkan, disampaikan inilah perantara gitu daripada Nabi Rasul kepada orang-orang mukmin. Begitu. Kan sekarang ini Rasul sudah tidak ada ya. Sekarang ini Rasulullah sudah tidak ada, sudah wafat. Ini yang melanjutkan apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah itu adalah orang-orang yang demikian ini. Punya ilmu, diamalkan, disampaikan kepada orang lain. Itulah alasannya. Maka derajat mereka itu adalah di derajat para Rasul. Di bawah derajat para Nabi. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan teman-teman muskawu sapa Allah Ta'ala fi fadli ahli ilmi ing dalam keutamaan ahli ilmu. Apa kata Allah? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Syahidallahu wasnakseni sapa Allah annahu stune tingkah kelakuan. Allah telah menyaksikan sesungguhnya la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Jadi yang menyaksikan pertama bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah itu, yang menyaksikan pertama hanya Allah sendiri dulu. Ya. Jadi yang mengakui, menyatakan, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah itu hanya Allah sendiri yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua wal malaikatu lan para malaikat yang kedua. Ya, setelah Allah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kemudian kedua para malaikat yang menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian yang ketiga wa ulul ilmi lan wong-wong kang duweni ilmu. Jadi tiga ini ya. Jadi tiga ini oleh Allah digandeng, ya. Allah, para malaikat dan orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Ini digandeng tiga ini. Tiga komponen ini ya. Allah, para malaikat dan orang-orang yang punya ilmu. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang punya ilmu ini derajatnya tinggi sekali. Dengan itu diamalkan dan disampaikan kepada orang lain begitu. Kemudian fandur moko angen-angen nasiro kaifakur ronahum bukoyo opong gandeng sapa Allah ing ulul ilmi. Bagaimana, coba perhatikan bagaimana Allah telah menggandeng nama orang-orang yang punya ilmu itu ma'a malaikatihi serta para malaikati Allah fisyahadati ing dalam oleh nekseni ala tauhidihi ing atase nyuwejaken maring Gusti Allah. Begitu. Jadi orang-orang yang punya ilmu ini digandeng namanya begitu secara urut, setelah Allah, para malaikat dan orang-orang yang punya ilmu di dalam menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa qiyamihi bil qisti lan oleh njumenengi Allah bil qisti kelawan adil. Wa huwa utawi qisti iku al adlu adil. Wa qala ta'ala lan dawu sapa Allah Ta'ala qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, hal yastawil ladzina ana toh padha sapa wong akeh ya'lamuna kang weruh sapa ladzina. Waladina lan wong-wong akeh layak lamuna kang ora podo weruh sopo ladina. Coba hai Muhammad katakan kepada Allah, apakah sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Nah, ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab, namanya istibham takrir ya. Jadi menetapkan bahwa tidak sama antara orang yang punya ilmu dengan yang tidak. Nah, ini Allah yang menyatakannya begitu. Jadi ini pertanyaan, apakah sama? Itu tidak perlu dijawab. Artinya kalau Allah yang bertanya itu tidak perlu dijawab, mempunyai makna yaitu menetapkan takrir, menetapkan bahwa sesungguhnya tidak sama antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Aila yastawuna tegese ora podo sapa wong akeh. La fi dunya ora podo ing dalam dunya, wala fil akhirati lan ora podo ing dalam akhirat, ya. Jadi tidak sama ini di mana? Apakah di dunia? Apakah di akhirat? Di sini diterangkan tidak sama itu, ya baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat, begitu. Jadi orang yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu itu sudah jelas ya, kita saya kira sudah maklum itu, tidak perlu diterangkan lagi. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu jelas berbeda. Ini di dunia. Nah, demikian juga nanti di akhirat. Walakin yufaddilullahu man ya'lamu ala man la ya'lamu. Tetapi ngutamaake sapa Allah Allah man ing wong ya'lamu kang weruh sapa man ala man ngungkuli ing atase wong la ya'lamu kang ora weruh sapa ya man. Oleh ngutamaake bidarajatin katsiratin kelawan pira-pira derajat kang akeh. Jadi apa namanya bedanya itu selisih itu banyak katanya. Jadi antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak punya ilmu itu selisihnya banyak sekali. Allahu taala. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahul ladzina amanu. Allah telah mengangkat orang-orang yang beriman daripada kamu sekalian minkumnya. Waladzina utul ilma dan orang-orang yang mendapatkan ilmu pengetahuan diangkat darajatin sampai apa namanya tingkatan-tingkatan yang banyak. Darajat itu bentuk jamak ya. Jadi dalam bahasa Arab darajat itu jamak dari kata-kata darajatun. Ya. Jadi Allah di sini dalam ayat ini menerangkan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan melebihi, jauh melebihi daripada orang-orang yang tidak punya ilmu pengetahuan. Begitu. Jadi darajat, pirang-pirang derajat, ya, tingkatan-tingkatan. Jadi umpama pangkat itu, ya, dari pangkat yang terendah, gitu. Di satu pihak ini orang yang tidak berilmu itu pangkatnya yang terendah, kemudian di lain pihak orang yang berilmu itu pangkatnya yang tertinggi, begitu. Jadi tingkatannya itu banyak sekali. Darajat itu, ya Allah menerangkan. Kemudian Ibnu Abbas, seorang sahabat besar ya, sahabat Nabi, menerangkan lil ulama darajatun fawqal mu'minin bisat imiati darajah ma bainat darajataini masiratu khamsimiati amin. Ya, ini diterangkan di dalam kitab Ihya juz awal jilid pertama halaman 11 ya. Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mengatakan bahwa tingkatan orang-orang mukmin yang punya ilmu ya, dibanding dengan orang-orang mukmin tapi yang tidak pernah yang tidak punya ilmu itu selisihnya bisa kimiati derajat itu 700 tingkatan ya. Jadi menurut Ibnu Abbas 700 tingkatan selisihnya itu ya. Jadi di lain pihak itu, di satu pihak itu orang yang tidak berilmu walaupun beriman ya, itu adalah punya tingkatan satu. Nah orang yang punya ilmu ya, orang mukmin yang punya ilmu itu tingkatannya 700 kali daripada tingkatan ini. Ini keterangan daripada Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas itu seorang sahabat besar ya, ahli tafsir. Beliau ini mendapatkan gelar Ruhbanu Hadhil Ummah ya. Jadi orang yang alim ya daripada umat Muhammad. Jadi Ruhbanu Hadhil Ummah. Jadi umatnya Nabi Muhammad ini termasuk orang yang paling alim ini adalah Ibnu Abbas ini begitu ya. Beliau menerangkan kalau apa namanya tafsir itu sudah dari Ibnu Abbas itu sudah banyak betulnya ya. Jadi sudah diakui oleh para ahli tafsir kalau sudah Ibnu Abbas itu ya iskari melok gitu ya. Ini menerangkan bahwa tingkatan orang yang berilmu, orang iman yang berilmu itu 700 kali daripada tingkatan orang yang mukmin saja tapi tidak punya ilmu begitu. Nah, yang mana di antara dua derajat ini, dua tingkatan ini kata Ibnu Abbas, baina derajat ini masiratu khamsimiati amin. Antara tingkatan satu ke tingkatan yang lain ini apa namanya jaraknya itu perjalanan 500 tahun. Jadi perjalanan 500 tahun. Ya kantun ngepingaken ya Mbak Mawon, 500 tahun ping 700. Nah ini Ibnu Abbas yang menerangkannya. Terangkan di dalam kitabnya. Nah oleh karena itu para bapak, para ibu, hadirin hadirat ya, bukan berarti ini hanya miliknya para kiai saja, tidak ya. Kita semua ini pun bisa sama saja. Atau kita mau terus menuntut ilmu ya, mengaji, begitu kita dengarkan, kita amalkan, kita sampaikan, ini sama saja begitu. Jadi bukan milik perorangan saja, bukan ya. Jadi hanya didominir oleh para kiai-kiai, itu tidak. Jadi kita itu semua juga bisa seperti itu. Nah, oleh karena itu, nah ini merupakan satu motivasi ya, kita ini didorong ya, gitu ya. Kita didorong. Sebab apa, para hadirin hadirat ya? Masih banyak di antara kita sekalian, kita akui ya bahwa kita ini masih belum banyak ilmu kita ya tentang agama kita ini ya. Kita sudah mengakui, meyakini tentang kebenaran Islam ya. Kebenaran Islam itu sudah dijamin oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis. Sudah dijamin itu secara teoritis ya. Namun secara praktis kebenaran Islam itu masih belum dibuktikan oleh umat Islam. Nah, ini harus kita akui ya. Jadi kebenaran Islam secara praktis ini harus dibuktikan oleh umat Islam itu sendiri. Nah, umat Islam kalau ingin membuktikan kebenaran itu secara praktis, sudah barang tentu harus mempelajari bagaimanakah Islam itu yang sebenarnya ya. Jadi umpama orang makan itu jangan hanya dilihat ini luarnya saja. Umpama orang itu ingin makan buah kelapa ya, itu yang dilihat itu.